Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang al-qadha wal qadar. Mudah-mudahan selesai sampai akhir. Ini berikutnya baru fasal fil iman, sehingga pas, enggak terpotong materinya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, meneruskan pembahasan tentang masalah qadha dan takdir. Qala wal imanu bil qadari la yatimmu illa bi arba'ati umur. Mengimani takdir itu tidak sempurna kecuali dengan empat perkara. Yani mengimaninya harus diiringi dengan mengimani empat perkara. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna Allah alimu kulli ma yakunu jumlatan wa tafsilan bi'ilmin sabiq. Yang pertama yang harus kita imani berkaitan dengan takdir Allah adalah mengimani bahwa Allah itu mengetahui segala apa yang terjadi, baik jumlah secara global, wa tafsilan, maupun rinci satu persatunya, ataukah ya ini judul-judulnya, misalkan akan terjadi hari kiamat, ini globalnya, rincinya nanti ada akan terjadi seperti ini, terjadi seperti itu, ini tafsilnya. Bi'ilmin sabiq, Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmu yang telah lalu, ini dari dahulu, bukan mengetahuinya setelah terjadi. Allah mengetahui segala yang terjadi, baik rinci maupun umum, dengan pengetahuan yang telah lalu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat ke-70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah itu mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Mak di sini menunjukkan umum, lafaz yang termasuk menunjukkan umum. Allah mengetahui apa saja, apa-apa, biasa kita terjemahkan demikian, apa-apa yang di langit dan di bumi. Tapi makna yang bisa ketahui dari kata ma itu artinya umum. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa saja yang di langit dan di bumi, di langit-langit dan di bumi. Berarti ini rinci. Allah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi. Inna dhalika fi kitab. Sesungguhnya itu sudah ada dalam Al-Kitab. Ya, di Lauhul Mahfuz sudah ada catatannya. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Dalam ayat ini Allah mendahulukan tentang ilmunya, baru menyebutkan bahwa itu semua ada di Al-Kitab. Nah, Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu. Dan semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan dalam ayat ini penyebutan ilmu didahulukan daripada Alkitab. Allah mengetahui baru disebutkan. Itu semua di dalam Alkitab. Ini yang pertama, mengimani bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik secara globalnya maupun secara rincinya, dengan ilmu yang terdahulu. Dalilnya, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Tidakkah kau tahu bahwa Allah mengetahui semua apa yang di langit dan di bumi? Semua, ma, umum. Inna dzalika fi kitab. Itu semua dalam Alkitab. Sudah Allah Ta'ala mengetahuinya semua. Kemudian itu juga semuanya sudah tercatat dalam Alkitab. Jadi sudah lalu pengetahuan Allah Ta'ala tentang apa yang terjadi ini. Adzan yang kedua, anna Allah kataba fil lawhil mahfuz maqadira kulli syai'. Allah Ta'ala, ini keimanan yang kedua terkait dengan takdir. Kita mengimani bahwa Allah telah menulis di Al-Lawhul Mahfuz semua ketentuan-ketentuan, takdir-takdir segala sesuatu. Liqauli Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat ke-22, apa saja yang menimpa berupa musibah di bumi, dan tidak pula yang menimpa diri dari kalian kecuali sudah ada di dalam Alkitab, fi kitab, min qabli an nabra'aha. Min qabli an nabra'aha ay nakhluqa al-khaliqah, sebelum kami menciptakan makhluk, sebelum kami menjadikan kejadian itu, menurunkan musibah itu, itu sudah ada dalam kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya itu bagi Allah adalah mudah. Nah, yang dalam ayat ini lebih jelas bahwa semua itu sudah tertulis dalam kitab. Baik musibah yang menimpa bumi, menimpa apa yang ada di muka bumi ini, maupun yang menimpa diri-diri kita langsung. Kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim dan Tirmizi, kata Rasulullah, innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah telah menentukan takdir-takdir makhluk, ketentuan-ketentuan makhluk, sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Nah, jadi suatu yang sudah lampau, sudah ditulis. Langit dan buminya saja suatu yang sudah lampau penciptaannya. Takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Riwayat Muslim. Ini yang kedua. Yang ketiga, annahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillahi wa masyiatihi ad-da'irati bainar rahmati wal hikmah. Tidaklah sesuatu yang ada di langit dan bumi kecuali dengan iradah Allah, dengan kemauan dari Allah dan kehendaknya. Yang iradah serta masyiah Allah itu berputarnya antara rahmah dan hikmah, antara rahmah dan hikmah. Yahdi may yasha'u bi rahmati, Allah memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki dengan kasih sayangnya. Allah sayang pada dia, Allah beri petunjuk padanya. wa yudhillu may yasha'u bi hikmatihi, dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki dengan hikmahnya. Hikmah ini wad'u syai' fi mahillih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memang pasnya orang itu harus sesat. Nah, sehingga Allah Ta'ala menyesatkannya bukan karena kezaliman, bukan karena ketidakadilan, tapi memang pasnya seperti itu. La yus'alu amma yaf'alu, tidak ditanya apa yang Allah kerjakan. Likamali hikmatihi wa sultani, karena sempurnanya hikmah Allah. Nah, meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan penuh ketelitian, tidak ada cacat dan celah padanya. Dan wa sultani, dan sempurnanya kekuasaan Allah Ta'ala. Wahum yus'alun, justru mereka yang akan ditanya. Wa ma waqa'a min dzalik, apa yang terjadi dari itu semua? Apakah mendapat rahmat Allah Ta'ala, mendapatkan petunjuknya, ataukah sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala akhirnya menjadi sesat? Itu semua terkait, sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala yang telah lewat. Walima katabahu fil lawhil mahfuz, dan juga sesuai dengan apa yang ditulis di al-lawhul mahfuz. Nah, ini terkait dengan keimanan pertama dan kedua. Yang pertama, kita mengimani Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, yang umumnya maupun yang rincinya. Kemudian keimanan yang kedua, dan dengan ilmu yang telah lewat. Keimanan yang kedua, bahwa Allah Ta'ala telah menulis semuanya dalam Al-Kitab. Nah, apa yang terjadi? Apakah dengan rahmatnya kita diberi karunia berupa hidayah, ataukah dengan hikmahnya seorang menjadi sesat? Itu semua terkait atau sesuai dengan ilmunya yang telah lewat dan apa yang Allah tulis di Al-Lawhul Mahfuz. Liqaulihi Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan qadar, ketentuan. Sudah ada ketentuannya, aturannya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, siapa yang Allah inginkan untuk memberi petunjuk kepadanya, niscaya Allah akan lapangkan dadanya kepada Islam. Wa may yurid an yudhillahu ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja, siapa yang Allah inginkan untuk menjadikannya sesat, maka Allah jadikan dadanya sempit lagi keberatan, haraj, merasa susah. Fa athbata wuqu'al hidayah wad dhalal bi iradatihi, dalam ayat ini jelas Allah Ta'ala menyebutkan bahwa hidayah dan sesat, kesesatan itu semua terkait dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan iradah dan masyiahnya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang diberi hidayah itu karena kasih sayangnya, yang ditakdirkan menjadi sesat itu dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rabi, yang keempat, keimanan yang keempat terkait dengan masalah takdir. Anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala, segala sesuatu di langit-langit dan bumi semuanya adalah makhluk bagi Allah Ta'ala. La khaliqa ghairihi, tidak ada. La khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selainnya. Wala rabba siwahu, tidak ada rabb selainnya. Dikauli Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, Allah menciptakan segala sesuatu lalu Allah menentukan ketentuan-ketentuannya. Wa qala ala lisan Ibrahim, surat As-Saffat ayat 96, Allah Ta'ala berbicara melalui lisan Ibrahim Nah, ini menukilkan ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nabi Ibrahim juga menetapkan demikian. Allah menciptakan kalian dan amalan kalian, pekerjaan kalian. Itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini empat perkara yang semuanya harus kita imani. Yang pertama, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu rinci dan globalnya dengan ilmu yang telah lewat. Yang kedua, segala sesuatu telah ditulis di Allahul Mahfud. Yang ketiga, semuanya dengan iradah Allah Ta'ala, baik kesesatan maupun petunjuk. Hanya kalau petunjuk menunjukkan rahmat Allah Ta'ala, kalau kesesatan dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, semuanya yang ada di langit-langit dan bumi ini merupakan makhluk Allah Ta'ala. Tidak ada pencipta selain Allah Ta'ala. Ini tidak ada misalkan yang menciptakan ini Allah, yang menciptakan yang itu selain Allah. Semuanya Allah Ta'ala yang menciptakannya. Satu-satunya pencipta. Makhluk Allah Ta'ala yang menciptakannya. Gerakan-gerakannya Allah juga yang menciptakannya. Nah, beda dengan Majusi. Kalau Majusi mengatakan kebaikan itu cahaya, Tuhan cahaya. Kalau kejahatan dari kegelapan. Jadi ada dua Tuhan yang mereka tetapkan. Qadariyah juga dikatakan Majus hadil ummah, Majusi umat ini. Karena mereka menetapkan dua perkara juga. Nah, yang menciptakan kebaikan adalah Allah, yang menciptakan keburukan adalah makhluk. Jadi kalau terjadi pembunuhan, mereka enggak akan mengatakan ini dengan keinginan Allah. Kata mereka ini kurang mensucikan Allah. Ini makhluk sendiri yang mengadakan pembunuhan. Dia sendiri. Allah Ta'ala dia akan menginginkan kejelekan. Jadi pada hakikatnya nanti ada dua berarti. Yang baik-baik Allah, kalau yang jelek-jelek Allah tidak terkait. Ada lagi penciptanya, ini makhluk itu sendiri. Atau juga misalkan dikatakan makhluk itu yang menciptakan Allah, sementara perbuatannya yang menciptakan makhluk itu sendiri. Allah tidak terkait dengan masalah itu. Berarti pada hakikatnya ada dua perkara, ada dua pencipta. Pencipta makhluk dan pencipta perbuatannya. Maka ayat ini membantah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini beda dengan Majusi. Majusi mengatakan ada dua Tuhan. Adapun kaum muslimin mengatakan Tuhan kita satu, pencipta kita adalah satu. Baik kita sendiri maupun apa yang kita lakukan, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke matan berikutnya. Wala naj'alu, ucapan Ibnu Qudamah yang di atasnya. Wala naj'alu qada Allahi wa qadarahu hujjatun lana fi tarki awamirihi wa jitinabi nawahihi. Dan tidak boleh kita menjadikan ketentuan Allah dan takdirnya. Nah, sudah lewat qadha, ada yang mengatakan hukum umumnya. Semua ketentuan Allah Ta'ala. Kalau takdir, ini yang rincinya. Satu yang mengenai seseorang, itu namanya takdir. Ada yang mengatakan sebaliknya, takdir itu berkaitan dengan hukum umum. Semua dengan takdir Allah dan ketentuannya. Nah, yang menimpa masing-masing orang namanya qadha. Kita sukses, nah namanya kita di qadha oleh Allah Ta'ala sukses. Adapun takdir artinya Allah Ta'ala mentakdirkan semua makhluk. Ada yang mengatakan demikian, ada yang sebaliknya. Takdir kalau berkaitan dengan apa yang terjadi pada masing-masing kita. Kalau qadha hukum umumnya, semua dengan qadha dari Allah Ta'ala, dari ketentuan Allah Ta'ala. Ada juga yang mengatakan qadha dan takdir sinonim. Ini sama saja maknanya, qadha ya takdir, takdir ya qadha. Kita tidak menjadikan qadha Allah dan qadarnya, ketentuan Allah Ta'ala, hujjatun lana, sebagai hujjah bagi kita. Hujjatun lana artinya dalilnya kita. Kalau hujjatun alaina, mendalili kita. Kita yang kena dalil. ini kita yang disalahkan dengan dalil itu. Tapi kalau hujjatunana, ini dalilnya kita. Kita menjadi kuat karena kita punya dalil ini. Fi tarki awamirihi wa jitinabi nawahihi, yaitu dalam masalah meninggalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jangan kita menjadikan takdir Allah sebagai alasan dalam perkara meninggalkan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, jangan sampai kita ketika melakukan maksiat lalu mengatakan, oh ini dengan takdir Allah. Seorang berzina lalu mengatakan, oh ini dengan takdir Allah. Kata beliau, la naj'al, kita tidak menjadikan itu sebagai alasan. Bal yajibu, bahkan wajib, an nu'mina, untuk kita mengimani, wa na'lama anna lillahi al-hujjata 'alaina bi inzalil kutub wa bi'tsatir rusul. Kita mengimani dan mengetahui bahwa Allah tetap punya hujjah. Hujjah yang mendalili kita, yang menyalahkan kita, yaitu berupa inzalul kutub, diturunkannya Alkitab, kitab-kitab kepada para rasul dan diutusnya para rasul. Itu hujjah Allah. Artinya tetap semuanya dengan takdir dari Allah. Yang kita lakukan, baik melakukan kebaikan maupun kejahatan, semua dengan takdir Allah. Cuma jangan dijadikan dalil. Nah, enggak bisa dijadikan dalil. Dan enggak akan diterima. Tidak akan diterima. Ini yani enggak ada urusannya nanti di hari akhir kelak, karena kita mengatakan karena ini ketentuan Allah, lalu akhirnya kita selamat dari neraka. Tetap aja. Nah, kalau durhaka yang ancamnya neraka. Mau berdalil dengan takdir, mau enggak, kalau durhaka ancamannya neraka. Nah, ini berdalil dengan takdir enggak ada manfaatnya. Nah, maka tidak perlu kita berdalil dengan ketentuan Allah Ta'ala, berdalil dengan takdir Allah Ta'ala dalam hal meninggalkan perintahnya dan dalam hal menjauhi larangannya. Tapi yang semestinya bagi kita untuk dilakukan adalah kita mengetahui bahwa kita itu oleh Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala memiliki hujjah kepada kita, punya alasan untuk menghukum kita. Apa alasannya? Allah telah menurunkan kitab, Allah telah mengutus rasul, sehingga kalau kita melakukan maksiat, kita akan disalahkannya, kenapa melakukan maksiat itu padahal rasul sudah menerangkan itu adalah haram, padahal kitab Allah sudah menjelaskan bahwa itu tidak dibolehkan untuk dilakukan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, yaitu agar tidak ada bagi manusia terhadap Allah hujjah. Ini agar manusia enggak punya alasan lagi, enggak punya dalil lagi di hadapan Allah setelah diutusnya rasul. Yani setelah diutusnya rasul, justru itu hujjah bagi Allah untuk mendalili kita. Sudah diutus rasul, tidak mungkin kau beralasan dengan alasan apapun. Maka dalam ini ada kaidah dalam masalah takdir, al-ihtijaju bil qadar 'alal masa'ib la 'alal ma'aib. Berhujjah dengan takdir itu dalam perkara musibah, bukan dalam perkara aib dan kekurangan. Nah, meninggalkan sholat jangan berdalil dengan takdir, nggak tepat. Tetap saja kena siksa, kan gitu kan? Nah, kita meninggalkan perintah Allah Ta'ala, kemudian kita mengatakan ini takdir Allah, ini nggak ada manfaatnya. Tetap kita punya pertanggungjawaban nanti di hari akhir kelak. Kenapa? Karena Allah sudah punya dalil, Allah sudah mengutus rasul, sehingga tidak perlu berdalil dengan masalah takdir. Tapi kalau masalah musibah, silakan berdalil dengan takdir. Kita kena musibah, nah kita katakan ini ketentuan dari Allah Ta'ala. Manfaat, apa manfaatnya? Menghibur. Ini gak usah terlalu sedih, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi ini suatu yang bermanfaat. Maka merupakan kaidah dalam masalah takdir, al-ihtijaju bil qadar 'alal masaib la 'alal ma'aib. Berdalil dengan takdir itu dalam masalah musibah-musibah, bukan dalam masalah aib-aib, cacat dan celah. Kemudian kata beliau, "Wa na'lamu anna Allah subhanahu ma amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'li wa tarki." Kita juga mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan dan tidak melarang kecuali orang yang mampu untuk melakukan perbuatan itu dan meninggalkannya. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Allah sendiri sudah menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali yang dia mampu. Wa annahu lam yujbir ahadan 'ala ma'siyah, dan Allah tidak memaksa seorang pun untuk melakukan maksiat. Wa latarrahu ila tarki ta'ah, tidak menjadikan dia terpaksa juga harus mau tidak mau meninggalkan sebuah ketaatan. Ya, ini semuanya dengan pilihan dan ikhtiar dia, bukan dengan paksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga keyakinan-keyakinan dalam masalah takdir. Nah, bahwa semua perintah dan larangan Allah ta'ala itu terkait dengan kemampuan kita. Apa yang Allah perintahkan, memang kita mampu melakukannya. Apa yang Allah larang, memang mampu kita untuk meninggalkannya. Allah itu hakim, tidak memerintahkan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, tidak melarang sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, dan Allah tidak memaksa kita dalam melakukan sebuah maksiat, dan tidak memaksa kita pula dalam meninggalkan sebuah ketaatan. Itu semua dengan pilihan dari kita. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau keyakinan Jabriyah, sebaliknya, kita ini orang yang terpaksa bermaksiat, ya karena dipaksa oleh Allah bermaksiat. Nah, dan ini tidak benar, tidak sesuai juga kalau difikirkan secara akal, tidak akan pas. Seorang yang berzina, apakah dia berzina itu seolah-olah ada yang menarik dia, dianya enggak ada perasaan apa-apa tapi terpaksa melakukan itu? Enggak, mesti dengan pilihan dia, kemauan dan keinginan dia. Ini yang dia rasakan. Ketika dia akan melakukan zina, ada dua pilihan kan, melakukan atau tidak. Kan dia belum tahu takdirnya. Nah, harusnya dia memilih tidak melakukan. Jadi takdirnya tidak melakukan zina. Tapi dia milih melakukan zina, akhirnya takdirnya melakukan zina. Jadi bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Jabriyah mengatakan kita itu ibaratnya seperti daun yang dihembus oleh angin. Angin dari kanan ya, nanti goyangnya ke kiri. Nah, atau sampan di lautan, perahu layar di lautan, ke bawah angin. Nah, ya kalau itu iya memang seperti itu. Daun-daun bergoyang ya sesuai dengan arah anginnya. Tapi kalau manusia, kita tidak merasakan seperti itu. Kita merasakan ada dua perbuatan yang kita lakukan. Memang ada yang dengan pilihan kita, ada yang tanpa pilihan kita. Contoh yang tanpa pilihan kita, kalau misalkan kita naik ke sebuah tempat yang tinggi kemudian kita jatuh, dengan pilihan apa enggak? Ya enggak, terpleset namanya. Kita sudah berhati-hati, kepleset. Ini namanya yang tanpa pilihan. Tapi kalau masalah kita melakukan maksiat, kita melakukan ketaatan benar-benar dengan pilihan kita. Nah, datang suara azan, kan ada dua pilihan, mau berangkat, mau enggak. Terserah kita. Nah, kita juga enggak tahu takdir kita ketika itu, jadi sholat atau tidak. Nah, kalau kita memilih tidak berangkat dari takdirnya tidak sholat jamaah, sholatnya di rumah akhirnya. Kalau memilih berangkat ke masjid, ya berarti takdirnya sholat jamaah dengan pilihan kita sendiri. Maka ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah Ta'ala tidak memaksa seorang pun untuk melakukan maksiat, dan tidak memaksa seorang pun untuk meninggalkan sebuah ketaatan. Itu dengan pilihan dia sendiri. Beda keadaannya dengan orang yang terpleset dari tempat yang tinggi. Kalau itu memang iya, suatu yang di luar pilihan manusia. Nah, itulah yang asli takdir. Kalau itu memang benar-benar takdir dari Allah, dia tidak bisa memilih. namanya ketika terpleset ya langsung jatuh. Tidak ada pilihan bagi dia. Kalau dia suruh memilih tentunya dia tidak akan mau terpleset. Nah, taib kita baca matan berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali yang dia mampu. Ya, ini Allah Ta'ala tidak memerintahkan kecuali yang seorang itu mampu melakukannya. Kecuali sesuatu yang mampu untuk meninggalkannya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah apa yang kalian mampu. Wa qala Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La dhulmal yawm. Pada hari itu atau pada hari ini dibalas setiap jiwa sesuai dengan yang dia kerjakan. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Fadalla ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban. Ini semua menunjukkan bahwa bagi seorang hamba ada yang namanya perbuatan dan usaha. Allah yang menetapkan. Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Ditetapkan dengan apa yang dia kerjakan. Kalau kata Qadariyah enggak, ya kata Jabriyah enggak. Kita enggak mengerjakan sesuatu. Pekerjaan yang kita lakukan semuanya dengan takdir Allah. Ini kita sendiri tidak merasa apa-apa. Ya, ini tidak benar, tidak sesuai dengan akal yang sahih. Dan Allah sendiri mengatakan kita melakukan usaha. Kita dibalas dengan apa yang kita usahakan. Allah yang menetapkan demikian. Yujza ala hasanatin bitsawab, akan dibalas ala husnihi, terhadap kebaikannya dengan pahala, wa ala sayyihi, kejelekannya bil iqab, dengan hukuman. Wa huwa waqi'un bi qada'illah wa qadari, dan itu terjadi dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Ayo kita baca syarahnya. Al-qadar laisa hujjatan lil 'asi 'ala fi'lil ma'siyah. Al-qadar, takdir itu bukan sebagai dalil bagi seorang pemaksiat untuk melakukan maksiat. Af'alul ibad kulluha min ta'at. Nah, dalam hal ini ada kisah yang terkenal, yaitu kisahnya Umar. Tentang ketika Umar ingin menghukum seorang pencuri. Ya, seorang pencuri itu berkata, "Saya mencuri dengan takdir dari Allah." Maksudnya apa? Jangan dihukum, ini kan ketentuan Allah. Umar menjawab dengan gampang juga, "Saya menghukum dengan takdir Allah." Sama-sama dengan takdir Allah. Jadi kamu sudah mencuri itu dengan takdir Allah, saya pun takdirnya harus menghukum kamu. Jadi jangan disalahkan juga, saya akan menghukum seorang pencuri. Nah, Allah alam tentang kesahihannya, tapi secara makna sahih. Yang jelas tidak bisa dijadikan takdir, tidak bisa dijadikan hujjah ketika melakukan kesalahan-kesalahan. Nanti akan bisa dijawab dengan jawaban yang lain. Yang jelas Allah punya dalil yang tegas, sudah diturunkan Rasul, sudah diturunkan Alkitab, sudah diutus Rasul, selesai. Nah, berarti apa yang dilakukan dari semua kesalahan akan ada pertanggungjawabannya, karena sudah ada Rasul yang menjelaskan. Ini dalil bagi Allah, sehingga tidak bisa kita berdalil dengan takdir untuk membenarkan maksiat kita, membenarkan kita meninggalkan ketaatan. Kata beliau, af'alul ibad kulluha min ta'at wa ma'asin kulluha makhluqatun lillahi kama sabaqa. Perbuatan-perbuatan hamba seluruhnya berupa ketaatan dan maksiat-maksiat, seluruhnya adalah makhluk bagi Allah sebagaimana yang telah lewat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. As-Saffat ayat 96. Walakin laisa dzalika hujjatan lil 'asi 'ala fi'lil ma'siyah. Ini penting. Walaupun demikian, jangan sampai dijadikan hujjah, dijadikan dalil bagi seorang pemaksiat terhadap perbuatan maksiatnya. Tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak akan diterima. Allah sudah punya hujjah yang paling kuat telah diutus Rasul, telah diturunkan Al-Kitab. Wadhalika li adillatin kathira minha, yang demikian itu berdasarkan dalil yang banyak bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluk bagi Allah Ta'ala, tetapi tidak bisa dijadikan hujjah untuk membenarkan perbuatan tersebut dan tetap akan mendapatkan hukumannya. Di antara dalilnya yang pertama, annallaha adhafa 'amalal 'abdi ilaihi. Allah telah menyandarkan perbuatan hamba kepada hamba itu sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang hamba dinisbahkan ini kepada siapa? Kepada hamba itu sendiri, bukan kepada Allah. Kalau ada hamba yang mencuri, siapa yang dikatakan pencuri? Hamba itu pencuri. Bukan dikatakan Allah yang mencuri, bukan. Hamba itu yang mencuri. Wa kasban wa ja'alahu kasban lahu, dan menjadikannya sebagai usaha dia. Faqala Allah Ta'ala berfirman, alam al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini akan dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia usahakan. Ya. Hamba dikatakan punya usaha. Allah yang menyandarkannya. Jadi Allah sudah mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu perbuatan dia. Walau lam yakun lahu ikhtiar fil fi'li wa qudrah wa qudratun 'alai man usiba ilaihi. Seandainya tidak ada ikhtiar dalam perbuatannya dan kemampuan padanya, tentu tidak akan dinisbatkan kepada orang tersebut. Ini kenapa dinisbatkan sebuah perbuatan itu pada seorang hamba? Karena hamba tersebut melakukannya mesti dengan ikhtiar dan kudrah, pilihan dan kemampuan. Mesti terkait dengan dua perkara ini. Nah, ada sebuah pekerjaan. Kapan pekerjaan ini bisa terlaksana? Kalau seseorang punya kemauan mengerjakannya dan punya kemampuan. Kalau dua perkara ini tidak ada, tidak akan terlaksana. Punya kemampuan tapi gak ada keinginan, gak dikerjakan, padahal mampu. Punya keinginan tapi gak ada kemampuan, ya gak terlaksana juga. Mesti sebuah pekerjaan itu terlaksana dengan dua perkara, dengan pilihan dan dengan kemampuan. Nah, pilihan dan kemampuan itu siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan. Nah, kita diberi kemampuan, kita juga diberi pilihan, hak memilih mau mengerjakan ini atau tidak. Nah, sehingga ketika terjadi sebuah perbuatan, nah, dikatakan itu adalah perbuatan kita, tetapi tetap itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Cuman dinisbatkannya kepada siapa? Kepada orang tersebut, karena dia yang melakukan. Allah yang menciptakan sebabnya, diberi kemampuan, diberi pilihan. Ketika terjadi sebuah pekerjaan, siapa yang dikatakan melakukan? Orang itu. Nah, mencuri tentunya dengan kemampuan dan pilihan. Kemampuan dan pilihan yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Tetapi tidak dikatakan yang mencuri Allah, yang mencuri orangnya. Nah, tapi pada hakikatnya siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pertentangan. Allah yang menciptakan semua gerakan-gerakan makhluk, tetapi ketika terjadi gerakan, nisbatnya kepada makhluk itu sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya di antara ayat ini ditetapkan bahwa makhluk itu punya usaha, bima kasabat. Yang kedua, annallaha amaral 'abda wa nahahu. Allah memerintahkan seorang hamba dan melarangnya. Walam yukallifhu illa ma yastati', dan tidak membebani dia kecuali yang dia mampu. Liqauli Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa, satu jiwa pun, kecuali yang jiwa itu mampu padanya. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah apa yang Dia mampu. Nah, ini larangan yang Allah larang, memang makhluk itu sebenarnya mampu meninggalkannya. Perintah yang Allah perintahkan, sebenarnya makhluk itu mampu untuk melaksanakannya. Ketika tidak melaksanakan, berarti yang keliru siapa? Makhluknya. Suatu yang sudah mampu, kenapa enggak dikerjakan? Walau kana majburan 'alal 'amal, seandainya dia itu dipaksa untuk melakukan sebuah amalan, maka kana mustati'an 'alal fi'li aw al-kaf. Tentu tidak dikatakan mampu untuk melakukan perbuatan atau menahan diri. Li'anna al-majbur, karena orang yang dipaksa, la yastati' at-takhallus. Dia tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, dikatakan bahwasanya kita melakukan sebuah perbuatan dengan kemampuan kita. Kalau kita mengatakan kita itu dipaksa, berarti bukan dengan kemampuan kita. Kita dipaksa. Namanya orang dipaksa, berarti mampu enggak mampu, harus mampu kan gitu. Tapi ternyata tidak. Allah Ta'ala mengatakan fattakullaha mastata'tum, yang kalian mampu. Yang namanya kalian mampu berarti dengan pilihan, dengan kehendak dan kemampuan yang ada pada diri seseorang, bukan dengan paksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, anna kullu wahidin ya'lamul farqa bainal 'amal al-ikhtiyari wal ijbari. Setiap orang tahu perbedaan antara amalan yang padanya ada pilihan dan yang ada padanya paksaan. Wa annal awwal yastati' at-takhallusa minhu. Kalau yang ikhtiyari, seorang mampu untuk meninggalkannya. At-takhallus yakni membersihkan diri darinya, menyelamatkan diri darinya, takhallus. Nah, tadi yang sudah kita contohkan, ikhtiyari, contohnya kalau seorang ingin melakukan sebuah pekerjaan, ingin naik ke atas loteng, ini namanya ikhtiyari. Tapi ketika terjatuh dari loteng, ini namanya doruri, yang ittirari atau ijbari, suatu yang memang takdir dari Allah Ta'ala, bukan dengan pilihan dia. Dia sudah berusaha baik-baik jalannya, terpleset. Ini bukan dengan ikhtiar dia, tapi dengan suatu yang memang sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda. Kalau yang ini memang takdir Allah, tetapi ketika naik ke atas gedung, ini namanya ikhtiar, dengan pilihan dia. Nah, kalau dia mau, enggak usah naik ke atas. Tapi dia memilih untuk naik ke atas. Nah, setiap orang tahu tentang perbedaan ini. Beda antara posisi terpleset dengan usaha naik ke gedung. Beda. Nah, kalau naik ke gedung kan ada dua pilihan, boleh naik, boleh tidak. Ketika dia terjatuh kan orang menyalahkan, kenapa kamu naik? Yang disalahkan siapa? Orangnya. Kenapa kamu naik? Tapi kalau masalah terplesetnya, ya nggak bisa disalahkan. Namanya orang terpleset. Nah, paling cuma diambil pelajarannya, kenapa bisa sampai terpleset? Jadi disalahkan nggak bisa. Karena itu bukan atau di luar kemampuan dia. Nah, terpleset adalah masalah di luar kemampuan dia. Yang keempat, annal 'asi qabla an yuqaddima 'alal ma'siyah la yadri ma quddira lahu. Pemaksiat sebelum mendatangi sebuah maksiat tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Nah, wa huwa bi isti'atihi an yaf'ala aw yatruka. Dan dia mampu untuk melakukan atau meninggalkannya. Tadi sudah kita contohkan, seorang yang ingin melakukan zina, padanya ada pilihan, berzina atau tidak. Ada pilihan. Nah, bukan suatu yang dipaksa, dianya tidak menghendaki tapi kok melakukan, bukan. Tapi ada pilihan, mau melakukan atau tidak. Fakaifa yasluku at-tariqal khata? Maka bagaimana dia menempuh jalan yang salah? Ini salahnya di situ. Kenapa dia menempuh zina? Jalan yang keliru. Wa yahtaju bil qadari al majhul. Lalu berdalil dengan ketentuan yang sebenarnya awalnya majhul. Awalnya masih tidak diketahui oleh dia. Dia punya pilihan meninggalkan maksiat atau melakukannya. Akhirnya memilih melakukannya. Lalu berdalil dengan suatu yang tadinya tidak diketahui. Nah, kondisinya beda kan? ketika ingin melakukan maksiat ada dua pilihan, tapi takdir nanti, pengetahuannya nanti, jadi tidak bisa dijadikan dalil. Kecuali kalau misalkan masalahnya ketika akan melakukan maksiat terus catatan takdirnya muncul, kamu akan berzina. Nah, ini berarti sesuatu yang dipaksa jadinya. Nah, ini kan enggak masalahnya, kita enggak tahu. Sementara yang ada pada diri kita, kita bisa meninggalkan, kita bisa melakukan. Maka tidak bisa berdalil dengan takdir. Alaysa minal ahra an yasluka at-tariq as-sahih. Bukankah yang lebih pantas adalah menempuh jalan yang benar dan berkata hadza ma quddirali, ini yang ditakdirkan untukku. Nah, dan ini biasanya ya bisa dikatakan dalih sebenarnya. Biasanya mereka yang berdalil dengan takdir dalam perkara masalah maksiat, dalam masalah meninggalkan ketaatan, dalilnya dengan takdir. Nah, kenapa kamu gak pernah berangkat sholat jamaah? Ya sudah, ketentuan saya begini. Pengennya apa? Udah, jangan dibahas, dalih saja. Tapi kalau misalkan dianya gagal, nah nganggur, gak punya pekerjaan misalkan, gak sukses hidupnya, susah, pasti dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Ya dulunya saya pemalas, dulu saya juga gak mau tahu nasib saya. Nah, mesti jawabannya begitu. Bukan mengatakan ya takdir dah. Dia gak akan berdalil dengan takdir, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Tapi ketika masalah maksiat, dalilnya takdir, yaitu dengan ya sebagai dalih saja, sebagai dalih. Dalam masalah dunia tidak akan ada orang yang mengatakan kalau takdir saya sengsara, ya sengsara, sehingga sekarang saya diam saja, menunggu takdir saja. Gak akan mengatakan demikian. Tapi anehnya dalam masalah yang lebih besar, masalah akhirat, dia mengatakan inilah takdir saya. Jadi itu sebenarnya dalih untuk dibenarkan apa yang dia lakukan. Ada permisalan yang lain, misalkan diberi dua petunjuk, diberitahu jalan ini nanti tembusnya kota yang indah, taman, jalannya juga bagus, mulus, rata. Kalau yang satunya curang, belok-belok, ketemunya nanti di sana daerah kerusuhan. Nah, sudah dikasih tahu ya. Kemudian orang yang mau nempuh jalannya ini, ah yang ini aja lah, yang jurang-jurang ini. Kemudian sudah sampai, dia mengatakan, ya inilah takdir saya. Kira-kira dikatakan pinter atau kurang pinter? Ya kurang pinter. Nah, kenapa nggak menempuh yang tadi, sudah diberitahu kok itu jalan yang bagus. Kenapa menempuh jalan yang ini? Harusnya menempuh jalan yang bagus tadi. Sampai sana, kemudian mengatakan inilah takdir Allah. Nah, ini sama. Ketika akan melakukan maksiat, ada dua pilihan, melakukan atau tidak. Kalau ingin berdalil dengan takdir, hendaknya tidak melakukan maksiat, lalu berdalil, inilah takdir saya, tidak melakukan maksiat. Al-Muhim, tidak bisa dijadikan dalil dengan takdir ketika melakukan maksiat. Yang kelima, annallaha akbar annahu arsala ar-rusula liqat'il hujjah, bahwasanya Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah telah mengutus rasul, para rasul, untuk memutuskan hujjah, dalil yang dipegang oleh manusia. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar tidak ada lagi bagi manusia terhadap Allah dalil setelah para rasul, yang setelah diutusnya para rasul. Walau kana al-qadar hujjatan lil 'asi, kalau qadar itu, takdir itu boleh dijadikan hujjah bagi seorang pemaksiat, lam tanqati bi irsali rusul, mestinya tidak terputus dengan diutusnya rasul. Tapi di sini Allah Ta'ala mengatakan sudah tidak ada dalil lagi. Seandainya boleh, mestinya kan Allah tidak mengatakan li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah. Walaupun diutus rasul, masih manusia itu punya alasan, yaitu takdir. Tapi itu tidak bisa, sehingga Allah Ta'ala sudah memutus dengan diutusnya rasul, tidak ada lagi hujjah, termasuk di dalamnya takdir, tidak bisa lagi beralasan dengan takdir. Nah, gambaran yang lainnya juga, misalkan seorang yang di rumah ketika lapar, apa yang dia lakukan? Pergi ke warung cari makanan gitu ya, atau beli belanjaan kemudian dimasak. pasti begitu kan. Dia tidak mengatakan sudah diam aja, takdirnya saya makan ya makan, takdirnya saya enggak makan ya enggak makan. Enggak, usaha. Tapi dalam masalah surga enggak ada bilang begitu, bilangnya sudah takdir saya. Harusnya saya berusaha dulu ibadah dan yang lainnya. Kemudian semua diserahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, harusnya demikian. Dalam masalah yang lebih besar, dia serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, dia tempuh usahanya, kemudian baru menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, at-taufiq baina kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillah wa kauni kasban lil fa'il. Taufik antara keadaan perbuatan hamba itu makhluk bagi Allah dan keadaannya sebagai usaha dari makhluk itu. Ini gimana caranya kita bisa memahami bahwa perbuatan kita ini makhluk Allah, tapi dikatakan ini perbuatan kita. Kalau secara zahirnya kan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, ya berarti ya sudah perbuatannya Allah gitu kan. Nah, jangan disalahkan. Tapi ternyata tidak. Ini memang ciptaan Allah, tetapi ini dikatakan perbuatan kita. Nah, gimana cara kita memahaminya? Araftu mimma arafta mimma sabaqa, engkau telah tahu pada apa yang telah lewat, anna fi'lal 'abdi makhluqun lillah, bahwa perbuatan hamba itu makhluk bagi Allah. Wa annahu kasbun lil 'abdi, tapi dia itu adalah dikatakan usaha, pekerjaannya hamba itu makhluk Allah, tapi itu adalah pekerjaan dia. Yujaza alaihi al-husnu bi ahsan wa sayyi bi mithlih, akan dibalas padanya yang baik dengan yang terbaik, yang jelek dengan yang semisalnya. Dan yang baik dibalas dengan berkali lipatnya, satu dibalas 10 kalinya, bahkan sampai 700 kali lipat. Yang jelek dibalasnya sebanding, 1:1. Fa kaifa nuwaffiqu bainahuma, bagaimana cara kita menggabungkannya, memahaminya? At-tawfiqu bainahuma, cara menggabungkannya, cara memahaminya, anna wajha kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillahi ta'ala amran, bahwa perbuatan hamba itu makhluk bagi Allah, ada dua perkara. Yang pertama, anna fi'lal 'abdi min sifatihi wal 'abdu wa sifatuhu makhluqan lillahi ta'ala, bahwa perbuatan hamba itu termasuk sifat-sifat hamba. Jadi manusia di antara sifatnya apa? Berjalan, tertawa, ini kan perbuatan dia kan? Memukul, menendang, tersenyum, memegang, menggenggam, ini sifat-sifat dia. Wal 'abdu wa sifatuhu makhluqan lillahi ta'ala, hamba dan sifatnya jelas makhluk Allah. Ya kan? Ciptaan Allah Ta'ala. Ini bukan kitanya saja kemudian tertawanya kita, yang lain yang menciptakan. Bukan. Sampai tertawanya kita, sampai bisa berjalannya kita, ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anna fi'lal 'abdi sadirun an iradatin qalbiyah wa qudratin badaniyah. Perbuatan hamba munculnya dari keinginan hati dan kemampuan badan. Ya tadi, keinginan dan kemampuan. Walau lahuma lam yakun fi'lun. Kalau enggak ada keduanya, enggak ada keinginan dan kemampuan, tidak akan terjadi sebuah perbuatan. Nah, punya kemauan tapi enggak mampu, enggak akan terjadi. Punya kemampuan, enggak ada kemauan, juga tidak akan terjadi sebuah pekerjaan. Walladzi khalaqa hadzal irada wal qudrah huwa Allah Ta'ala. Yang menciptakan keinginan makhluk dan kemampuannya siapa? Allah Ta'ala. Nah, Allah yang menciptakan tangan bagi kita, Allah yang menciptakan kaki bagi kita, Allah juga yang menciptakan kita punya kemauan. Makanya perbuatan kita dikatakan tetap makhluk Allah. Ini pada hakikatnya ciptaan Allah Ta'ala. Wa khaliqus sabab khaliqun lil musabbab, pencipta sebab terjadinya sebuah perbuatan karena ada iradah, ada kudrah. Nah, pencipta sebab dia juga pencipta akibat dari sebab itu. Nah, tadi hasil dari perbuatan seorang hamba, yaitu terkait dengan kudroh dan irodah dia, itu juga masih makhluk Allah Ta'ala. Paham ya? Yang menciptakan keinginan kita, ini kita punya keinginan, siapa yang menciptakan? Allah kan, jelas kan? Kita sebagai manusia diciptakan punya keinginan. Kemudian kita punya kemampuan, siapa yang menciptakan? Allah. Nah, berarti yang menciptakan sebabnya adalah Allah. Akhirnya dari kemauan dan kemampuan itu terjadilah sebuah perbuatan. Perbuatan berjalan. Ini kan karena ada kemauan dan kemampuan. Kita punya kaki, kita ingin berjalan. Berjalanlah kita. Nah, Allah juga yang menciptakan musabab itu, hasilnya itu. Kenapa ya? Allah yang menciptakan sebabnya. Hasilnya berarti ciptaan Allah juga. Nah, fa nisbatu fi'il 'abdi ila khalqillah lahu nisbatu musabab ila sabab. Maka nisbat perbuatan hamba kepada ciptaan Allah adalah nisbah hasil dari sebuah sebab kepada sebab. La nisbah mubasyirah, bukan nisbah pelaku langsungnya. Jadi dikatakan perbuatan kita ini makhluk Allah, bukan berarti maknanya Allah pelakunya, bukan. Maknanya Allah yang menyebabkan kita bisa melakukan perbuatan itu. Paham ya? Adapun perbuatan itu yang menjalaninya siapa? Ya kita, bukan Allah. Cuma yang menyebabkan kita bisa melakukannya adalah Allah, sehingga tetap kita bisa berjalan, ya dikatakan penciptanya Allah. Tapi siapa yang berjalan? Ya kita yang berjalan. Nah, jadi dikatakan makhluk Allah bukan maknanya Allah yang menjalaninya, bukan. Yang menjalani tetap makhluk itu. Ini cara menggabungkan, dikatakan perbuatan kita itu makhluk Allah, ciptaan Allah, tetapi dikatakan juga perbuatannya kita. Nah, ini nisbatnya adalah nisbat akibat dari sebuah sebab, tetap dikatakan ciptaan Allah. Tetapi pelakunya ya tetap kita. Pelakunya tetap kita. Li'annal mubashira, karena pelaku langsungnya hakikatan secara hakikat adalah hamba, bukan Allah, bukan. Falidzalika nusibal fi'lu ilai kasban wa tahsilan, oleh karena itu perbuatannya dinisbatkan kepada hamba itu, baik dikatakan sebagai usaha dia maupun sebagai hasilnya tahsilan. Wa nusiba ila Allah, tapi juga dinisbatkan kepada Allah, khalqan wa taqdiran, sebagai makhluk dan ketentuan dari Allah. Falikullin minan nisbatain i'tibar, masing-masing dari dua nisbah ini ada tinjauannya masing-masing. Wallahu a'lam. Nah, jadi pada sebuah kejadian, nah, ambillah contoh seorang berjalan. Kita katakan berjalannya kita ini hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kita katakan juga berjalannya kita ya perbuatannya kita. Nah, jadi ada dua tinjauan. Mungkin untuk bisa mendekatkan pemahaman seperti halnya Allah alam. Soal mudah-mudahan pas. Seperti halnya kalau ada A misalkan menyuruh B membunuh C. Akhirnya B membunuh C. Ketangkap polisi. Siapa yang dikatakan pembunuh? B. Walaupun disuruh oleh A. Cuma sebabnya siapa? Disuruh oleh A. Tapi yang dikatakan pembunuh B-nya. Gak bisa B mengatakan yang membunuh A. Saya cuma disuruh saja. Yang membunuh dia langsung. Dia yang menusuk, dia yang mencekik. Nah, jadi yang teranggap pembunuh B. Adapun A penyebabnya atas suruhan A. Jadi ada dua tinjauan. A dikatakan penyebab terjadinya pembunuhan. Tetapi pembunuhan ini dinisbatkannya kepada si B. Nah, ini ada mirip-miripnya ke masalah ini. Perbuatan kita dikatakan ciptaan Allah, tetapi perbuatan itu dinisbatkan kepada kita bahwa itu adalah perbuatan kita. Nah, tapi tetap itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cara menggabungkannya. Insya Allah tidak bingung lagi kalau kita sudah memahaminya. Al-mukhalifuna lil-haq fil-qadha wal-qadar wal-radd alaihim. Nah, ini kenapa kita bahas penting, karena nanti terkait dengan masalah tadi, kenapa kita disiksa, kan makhluk Allah, ciptaan, perbuatan kita, kita melakukan maksiat ya, pada hakikatnya ciptaan Allah juga, tapi kok masuk neraka gara-gara kita melakukan maksiat? Ya karena perbuatan maksiat itu dianggap perbuatan kamu. Nah, kamulah pelakunya. Maka Allah Ta'ala menghukum karena kamu sebagai pelakunya. Nah, tapi kan semua sudah ditakdirkan. Jawabnya lagi, takdir kan belum diketahui kecuali sudah terjadi. Ketika belum terjadi, arahkan kepada yang baik harusnya. Nah, al-mukhalifuna lil haqq fil qada wal qadar war rad alaihim. Orang-orang yang menyelisih kebenaran dalam masalah qada dan qadar dan bantahan atas mereka. Nah, kita berusaha untuk menyelesaikannya. At-ta'ifatul ula al-jabriyah. Kelompok pertama adalah al-jabriyah. Yaqulun, mereka berkata, al-abdu majbur, hamba itu dipaksa, ala fi'li, atas perbuatannya, wa laysa lahu ikhtiyar fi dhalik, dia tidak punya pilihan atas perbuatannya. Itu gambarannya seperti daun yang digoyang oleh angin atau sampan yang dihembus oleh angin lautan. Kemana angin datang, ke situ lah dia bergerak. Nah, sesuai dengan dorongan angin tersebut. Wa naruddu alaihim bi amrayn. Nah, mereka mengatakan kita itu seperti itu. Ya, tentunya kalau kita masih berakal sehat, tentu kita akan membantah. Enggak begitu kita. Keadaan kita enggak seperti itu. Nah, kita itu merasa melakukan sesuatu, bukan tanpa perasaan, bukan tanpa yakni seolah-olah kita hanya menjalani saja. Enggak, kita sendiri merasakan bahwa kita yang menginginkannya. Kita punya pilihan padanya. Wa naruddu alaihim bi amrayn, kita bantah dengan dua perkara. Yang pertama, nah, dan dalam masalah ini Asy'ariyah dan Mu'tazilah dalam masalah takdir, mereka pendapatnya adalah pendapat Jabriyah. Berpendapat dengan pendapat Jabriyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Kita bantah mereka dengan dua perkara. Yang pertama, annallaha adhafa 'amalan insan ilaihi. Allah menyandarkan perbuatan manusia kepada dia sendiri. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini akan dibalas setiap jiwa dengan yang dia usahakan. Allah nisbatkan kepada dia sendiri. Wa ja'alahu kasban lahu yu'aqabu wa yuthabu bihasabi. Dijadikan itu sebagai usaha dia, usaha makhluknya, yang akan dihukum atau diberi pahala sesuai dengan perbuatannya. Walau kana majburan alaih, kalau memang dipaksa, ma sahha nisbatuhu ilaih, tidak bisa dikatakan itu adalah perbuatan dia. Kalau dia itu dipaksa, mestinya dikatakan itu adalah perbuatan Allah. Nah, bukan perbuatan dia. Walakana iqabuhu alaihi zulman, berarti menyiksa dia adalah sebuah kezaliman, karena itu bukan perbuatan dia. Nah, ibaratnya kalau dia diikat tangannya, kakinya, kemudian dibawa kemana, ya, kemudian dijeburkan ke air, tapi dia selamat akhirnya. Kemudian orang bertanya, kenapa kamu kok masuk ke dalam air? Ya, tadi dijeburin orang, dipaksa. Sebenarnya saya gak mau, namanya orang yang dipaksa. Orang pun tidak menyalahkan karena dia dipaksa. Nah, tapi kalau tiba-tiba masuk ke dalam air tanpa sebab, ya aneh, jadi tanpa pilihan. Nah, terus dia mengatakan saya dipaksa masuk ke dalam air. Ngapain? Gak perlu masuk ke dalam air mestinya, kan gitu. Yang kedua, anna kullu wahidin ya'riful farqa bainal fi'li al-ikhtiyari wal ittirari fil haqiqah wal hukmi. Bahwa setiap orang mengetahui perbedaan antara perbuatan yang itu merupakan pilihan dan ittirari yang merupakan suatu keterpaksaan secara hakikat dan secara hukum. Falau i'tada shakhsun 'ala akhar, kalau ada seorang yang berbuat aniaya kepada yang lainnya. Wada'anahu majbur, lalu dia mengatakan saya dipaksa. 'Ala dzalika biqada'illah wa qadari, dengan takdir Allah dan ketentuannya. la'udda dzalika safahan, mesti orang akan menganggap itu sebagai kebodohan. Mukhalifan lil ma'lum bid darurah, menyelisih sesuatu yang telah diketahui dengan darurat. Nah, sudah pasti bahwa itulah perbuatan dia, gak mungkin berdalil dengan takdir. Cuman dalam menjawabnya bisa dengan jawaban Umar tadi, saya pun menghukum Anda dengan takdir Allah. Selesai, dia tidak akan bisa menjawab. Nah, sampai disebutkan kisahnya orang yang bermadhab Jabriyah ini, ketika perempuan dia berzina dengan seorang laki-laki, kemudian ketahuan. Nah, ini dia marah-marah, kenapa kamu berzina? Kata perempuannya, tunggu dulu, saya melakukannya dengan takdir Allah. Akhirnya malah dipuji-puji, masya Allah. Nah, Anda wanita yang benar-benar beriman dengan takdir Allah. Sampai seperti itu. Nah, disebutkan terjadi yang demikian. Hanya ya, ini akal itu jadi aneh-aneh. Istrinya melakukan zina malah dipuji-puji. At-tayyafatu tsaniyah, kelompok yang kedua, al-qadariyah. Yaqulun, mereka berkata, al-'abdu mustaqillun bi'amalihi. Hamba itu bebas dengan perbuatannya. Laisa lillahi fihi iradah wala qudrah wala khalqun. Tidak ada bagi Allah dalam masalah amalan seorang hamba keinginan dari Allah, kemampuan dari Allah, tidak ada juga penciptaan dari Allah. Ini benar-benar kita itu bebas. Allah enggak tahu menahu tentang kita. Allah baru tahu setelah kita melakukan ketaatan, berarti kita orang yang taat. Melakukan kejahatan berarti kita orang yang jahat. Allah baru tahu kemudian. Wa naruddu alaihim bi amrayn. Kita bantah dengan dua perkara. Yang pertama, annahu mukhalifun liqaulihi ta'ala. Menyelisih firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Sementara Qadariyah mengatakan perbuatan kita tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Bagaimana dengan ayat ini? Allahu khaliqu kulli syai. Nah, kita berdalil dengan ayat ya, karena Qadariyah menisbatkan diri kepada Islam, yakni mengakui Al-Qur'an. Maka kita berdalil dengan Qur'an. Katanya kalian muslim, coba lihat Allahu khaliqu kulli syai. Kenapa kalian mengatakan perbuatan kalian itu bebas, tidak terkait dengan Allah? Allah menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Yang kedua, annallaha malikus samawati wal ard. Allah itu penguasa langit dan bumi. Fa kaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaqu bihi iradatuhu wa khalquhu. Bagaimana mungkin pada kerajaannya ada sesuatu yang tidak terkait dengan keinginan Allah dan ciptaannya? Padahal Allah dikatakan penguasa langit dan bumi. Kok ada sesuatu yang di luar ilmu Allah? Nah, aqsamul irada wal farqu bainahuma. Ini insyaallah kita tunda saja ya pembahasannya. Nah, masih terkait dengan masalah takdir. Cuma ada satu hal yang ingin Anda sampaikan, semisal ayat tentang jihad. Allah Ta'ala mengatakan iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Kata Allah Ta'ala, jika menimpa kalian luka-luka kecelakaan dalam jihad itu, sungguh telah menimpa musuh kalian juga hal yang sama. Itulah hari-hari yang Allah pergilirkan di antara kalian. Ini kadang kalian menang, kadang kalian yang kalah, biasa. Kemudian akhirnya agar Allah Ta'ala tahu orang-orang yang beriman di antara kalian dan ini orang-orang yang beriman dan menjadikan di antara kalian para syuhada. Dalam ayat ini seolah-olah Allah baru tahu. Kenapa Allah syariatkan jihad? Agar ketahuan mana yang beriman, mana yang enggak. Kalau enggak diadakan jihad, enggak ketahuan. Allah enggak tahu mana yang beriman, mana enggak. Bagaimana menyikapi ayat semacam ini? Jawabnya, Allah Ta'ala telah mengetahui semuanya. Siapa yang beriman, siapa yang berjihad. Cuma ayat semacam ini maknanya adalah agar Allah Ta'ala mengetahui tentang ternyata kejadian itu benar-benar terjadi. Awalnya masih ilmu Allah, fulan akan berjihad, ilmu Allah, fulan termasuk orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, yang murni sampai akhir hayatnya. Nah, tetapi belum terjadi pada kenyataannya. Nah, agar Allah Ta'ala mengetahui bahwa apa yang Allah ketahui dahulu itu benar-benar terjadi. Nah, itu maksudnya. Agar Allah Ta'ala mengetahui demikian dan demikian, bukan berarti maknanya sebelumnya Allah tidak tahu. Allah sudah tahu, tapi kemudian benar-benar terjadi, sehingga Allah Ta'ala menunjukkan bahwa apa yang Allah ketahui pasti akan terjadi. Nah, itu maknanya. Dan itu bukan dalil bagi Qadariyah yang mereka mengatakan Allah Ta'ala tahunya baru nanti kalau sudah terjadi. Nah, mungkin mereka berdalil dengan ayat-ayat semacam itu juga. Wallahu a'lam bissawab. Yakfi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.